فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Artinya, rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengannya, dan sebagiannya Allah meninggikannya dengan beberapa derajat. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan. Akan tetapi mereka berselisih. Maka di antara mereka ada yang beriman dan ada pula di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Al-Baqarah ayat 253. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini sebagaimana yang saya sebutkan, dia adalah ayat awal dari surat juz yang ketiga dari surat Al-Baqarah. Dan kita mengetahui surat Al-Baqarah adalah surat yang paling panjang dalam Al-Quran, sekitar 2 juz 4 lembar. Para ikhwah, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Beliau mengatakan, yukhbiru ta'ala annahu faddala ba'dar rusul ala ba'd. Allah sang pencipta mengabarkan bahwa dia membedakan tingkatan derajat antara para rasul dalam keutamaan-keutamaannya. Allah sang pencipta mengabarkan bahwa dia membedakan tingkatan para rasul, tingkatan derajat antara para rasul dalam keutamaan-keutamaannya yang mulia dan keistimewaan-keistimewaan yang indah. Ini menunjukkan bahwa di antara para rasul berbeda-beda tingkatannya. Begitu juga manusia, berbeda-beda tingkatannya dan kelebihannya yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bihasabi, di antara para rasul yang berbeda-beda, ada para rasul dari ulul azmi, ada para rasul dari rasul-rasul yang biasa. Setelah rasul, ada nabi-nabi. Bahkan di antara ulul azmi, terjadi perbedaan-perbedaan. Ada yang kuat di dalam masalah kesabaran, ada yang kuat di dalam masalah tawakal, ada yang kuat di dalam masalah dakwah, ada yang kuat di dalam masalah ilmu, dan semisalnya. Begitulah salah satu kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan satu derajat dengan yang lainnya. Di dalam tafsir Imam Al-Katsir disebutkan ketika Allah berfirman, yaitu di antara mereka ada yang dibicarai oleh Allah. Yang dibicarai oleh Allah di sini adalah yakni Musa wa Muhammad wa kadzalika Adam sallallahu alaihi wa sallam. Yaitu Nabi Musa Nabi Muhammad dan Nabi Adam alaihi salam. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Kita lanjutkan membaca. Bihasabi ma mannallahu bihi alaihim wa qamu bihi minal imanil kamil wal yaqinir rasikh wal akhlaqil aliyah wal adabis samiyah wad da'wati wat ta'lim wan naf'il amim. Artinya dikarniakan dan penegakan yang mereka lakukan dari keimanan yang sempurna, keyakinan yang kuat, akhlak yang luhur, tingkah laku yang terpuji, dakwah, pengajaran, dan kegunaan yang menyeluruh. Apa maksudnya? Allah meninggikan satu dengan yang lainnya bukan sembarangan, tetapi karena beberapa sebab. Di antaranya adalah karena karunia Allah. Allah memberikan yang satu kepada yang lainnya lebih utama dibandingkan dengan yang lainnya. Itu murni mutlak karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi disebabkan karena mereka mempunyai keimanan yang sempurna. Mempunyai keyakinan yang menancap, mempunyai akhlak yang mulia, adab-adab yang terpuji karena dakwah mereka, pengajaran mereka terhadap umat, dan manfaat yang umum yang dirasakan oleh manusia. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul mursalin, pemimpinnya para rasul. Disebabkan semuanya ini ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman yang sempurna, yakin, keyakinan yang menancap, akhlak yang tinggi, adab yang mulia, kemudian dakwah luar biasa, pengajaran kepada umat, akhirnya manfaatnya dirasakan oleh seluruh manusia. Makanya beliau adalah makhluk dari rasul, makhluk dari manusia yang bertugas sebagai rasul yang paling mulia. Kemudian penulis mengatakan, faminhum man ittakhadahu khalilan. Penulis mengatakan, maka di antara mereka, yaitu di antara para rasul, ada yang Allah jadikan sebagai khalil, kekasihnya. Khalil itu bukan hanya sekedar orang yang dicintai, tetapi khalil adalah orang yang dicintai dengan kecintaan yang sangat tinggi. Itu namanya khalil. Diterjemahkan sering dalam bahasa Indonesia dengan kekasih. Di antara para nabi ada yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalil. Seperti misalkan Nabi Ibrahim alaihi salam, dan juga seperti misalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha qad ittakhadhani khalilan. Sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalil. Kama ittakhadha Ibrahima khalilan. Sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai khalil. Khalil adalah Nabi Allah, Rasul Allah yang paling terdekat dengan Allah. Melebihi Habib. Khalil itu melebihi Habib. Diambil dari kata-kata khullatun. Makanya disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullah. Wahai orang yang beriman, nafkahilah, sedekahkanlah harta kalian dari apa-apa yang Allah berikan rezeki kepada kalian sebelum tidak ada syafaat dan tidak ada khullah. Itu pertolongan dari pertemanan yang sangat dekat. Itu namanya khalil. Maka di antara mereka ada yang Allah jadikan sebagai khalil, yaitu sebagai kekasihnya. Wa minhum man kallama Allahu taklima. Di antara mereka ada yang juga diajak bicara langsung olehnya. Ini contoh-contoh kemuliaan dari Allah. Ya, contoh-contoh kemuliaan datang dari Allah. Misalkan, jangan di antara makhluk dengan Allah, dengan Khalik, makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sesama makhluk saja, kalau seseorang dijadikan teman dekatnya, misalkan ada seorang ustaz jadi jamaahnya teman dekatnya, kemana-mana bersamanya, kemudian disebut-sebut namanya, itu tentunya beda dengan orang yang biasa. Orang yang sekedar salaman dibuka pintu beda. Ya. Itu antara manusia dengan manusia dibanding antara, apalagi antara manusia dengan Khalik. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang dari para rasul ulul azmi sebagai khalilnya, maka itu berarti Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan kedudukannya dengan nabi-nabi yang lain. Nah, ini juga di antara mereka ada yang juga diajak bicara oleh Allah langsung, seperti Nabi Musa alaihi salam. Apa dalilnya bahwa Nabi Musa alaihi salam diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala langsung? Di antaranya yaitu surat An-Nisa ayat 164. Allah berfirman, "Wa kallamallahu Musa taklima." Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala langsung berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Taklima di sini artinya adalah langsung berbicara kepada Nabi Musa. Tidak semua nabi dibicarai oleh Allah langsung. Padahal Allah mampu membicarai semua makhluknya. Tidak semua makhluknya dibicarai oleh Allah. Ini menunjukkan keutamaan. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Dalam kaidah membicarakan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ada namanya qiyasul aula. Kaidah namanya qiyas aula. Apa namanya, Pak? Qiyas aula. Apa itu qiyas aula? Qiyas aula itu begini. Kalau di antara para makhluk saja begini, maka lebih aula, lebih utama lagi dengan Allah. Itu namanya qiyas aula. Ini disebutkan kaidah-kaidah ini oleh Al-Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Al-Qawa'idul Muthla fil Fiqh Al-Asma'i Was-Sifatil 'Ulya. Contohnya yang ingin saya contohkan tadi, kalau seandainya ada seorang presiden berbicara dengan rakyatnya, dia dekat dengan rakyatnya, dia baik dengan rakyatnya, dia langsung bicara, kira-kira rakyat itu mulia enggak? Mulia. Itu kalau antara makhluk dengan makhluk. Bagaimana yang berbicara adalah Khalik Allah Subhanahu. Nah, kata-kata saya bagaimana yang berbicara itu namanya qiyas aula. Kalau di antara makhluk dengan makhluk mulia, maka lebih utama lagi kalau di antara Khalik dengan makhluk. Itu namanya qiyas aula. Qiyas itu artinya analogi yang lebih aula, artinya lebih utama. Kalau begini saja utama, maka yang begitu lebih utama. Itu namanya apa? Qiyas aula. Ya. Ini ilmu dalam-dalam asma wassifah. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa yang dibicarai oleh Allah Nabi Musa, kemudian Nabi Adam alaihissalam. Di antara Nabi Adam, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Adam. Banyak. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Kami katakan kepada Adam, wahai Adam, diam engkau, tinggal engkau dengan istrimu di surga. Uskun anta wa zawjukal jannah. Ini Allah berbicara langsung kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Itu dalil-dalil. Dan Rasul lain yang dibicarai oleh Allah Subhanahu wa taala langsung adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya begitu banyak. Di antara dalil-dalilnya adalah cara pemberian wahyu oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Allah berbicara langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, faminhum man rafa'ahu fawqal khalaiqi darajat. Artinya, dan di antara mereka ada yang diangkat olehnya, yaitu oleh Allah, di atas para makhluknya beberapa derajat, beberapa tingkatan. Ya, di antara para makhluknya beberapa tingkatan. Lihat ada hadis menarik yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang tingkatan-tingkatan. La tufadziluna 'alal anbiya, kata Rasulullah SAW. Jangan kalian lebihkan aku di atas para nabi. Fa innan nas yas'aquna yawmal qiyamah fa akuna awwala man yufiq fa ajidu Musa batishan biqa'imatil 'arsy. Fala adri afaqa qabli am juziya bi sa'qati at-tur. Fala tufadziluni ala al-anbiya. Jangan kalian tinggikan aku di atas para nabi. Ini tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'aquna yawmal qiyamah. Manusia seluruhnya akan mati di hari kiamat. Dengan satu hentakan semuanya mati. Lalu setelah itu mereka dihidupkan. Fa akuna awwala man yufiq. Maka aku orang yang pertama kali akan dibangkitkan dari kuburnya. Fa ajidu Musa. Tapi aku lihat Nabi Musa. Batishan biqa'imatil arsy. Dia bersandar di tiang-tiangnya arsy. Fala adri afaqa qabli. Am juziya bisaqatit tur. Maka aku tidak tahu apakah dia dibangunkan pertama atau diberikan ganjaran dengan halilintar dari gunung Tur, Tur Sina. Maka janganlah kalian mendinginkan aku di atas para nabi. Intinya di sini bahwa Rasulullah SAW ingin menjelaskan kepada kita bahwa di antara para nabi ada yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, ada yang dibawahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'uhum la sabila li ahadin minal bashar ila al-wusuli ila fadlihim as-samih. Dan untuk keseluruhan para nabi tidak ada seorang pun manusia yang mampu mencapai keutamaan mereka yang tinggi. Enggak mungkin bisa. Ya, tidak mungkin bisa. Kemudian penulis mengatakan, wa khassa Isa bin Maryam annahu atahu al-bayyinat ad-dalla ala annahu rasulullah haqqan wa 'abduhu sidqan. Allah mengistimewakan Isa bin Maryam alaihi salam bahwa dia diberikan keterangan-keterangan yang jelas yang menunjukkan akan kerasulannya dengan yakin dan kehambaannya dengan benar, dan bahwa risalah yang dibawanya dari Allah semuanya adalah benar. Timbul pertanyaan, kenapa cerita Nabi Isa itu banyak sekali dalam Al-Quran? Karena jawabannya perlu penegasan dari Allah agar apa yang dibawa oleh Nabi Musa diterima manusia. Ini yang perlu kita cermati. Kenapa kadang-kadang cerita Nabi Isa lebih banyak dibandingkan cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an? Cerita Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran yang paling terkenal tentang kisah di Gua Thawr bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Itu yang paling terkenal. Tapi Nabi Isa banyak ceritanya, menghidupkan orang mati, kemudian menyembuhkan penyakit orang yang buta, kemudian menurunkan makanan dari langit, kemudian macam-macam, banyak ceritanya. Kenapa disebutkan itu? Karena apa yang dibawa oleh Nabi Musa berat sekali. Beliau terlahir tanpa bapak, ya, makanya dari mulai bayi sudah diberi sebuah keluar biasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Allah berfirman fa asyarat ilaihi, Maryam menunjuk, ini bayi siapa, kata orang-orang Romawi. Maryam menunjuk, dia enggak mau bicara. Kemudian orang-orang Romawi mengatakan, "Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan?" Bagaimana kami bisa bicara dengan orang yang baru dibuayan? Bayi yang baru dibuayan. Ini semua Allah ingin memberikan kepada Nabi Isa alaihi salam sebuah keluar biasaan agar orang menerima kenabian Nabi Isa alaihi salam. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar orang menerima kebenaran, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Jadi jangan sampai kita bertanya-tanya kenapa cerita Nabi Isa kok lebih banyak. Bahkan Nabi Isa kok sepertinya lebih banyak keistimewaannya dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya tadi, untuk mendukung bahwa apa yang beliau bawa itu benar. Untuk menguatkan apa yang beliau bawa itu benar. Di sini disebutkan Allah mengistiwakan Isa bin Maryam. Saya ingin menyinggung sedikit karena banyak sekali pertanyaan tentang hal ini, yaitu anak dari perbuatan zina. Kita tahu Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa bapak. Allah mengutus Jibril alaihissalam, kemudian memberikan ruh kepada perutnya Maryam. Lalu setelah itu jadilah Maryam alaihissalam hamil dan melahirkan Isa. Kemudian disebut dengan Isa bin Maryam karena tidak ada bapaknya. Itu kalau Nabi Isa alaihissalam. Ya. Sekarang ada anak-anak yang tidak mempunyai bapak secara syar'i, yaitu anak-anak dari hasil perzinahan. Maka mungkin kita ingin kupas beberapa hal dalam hal ini. Bagaimana anak hasil perzinahan? Laki-laki perempuan menikah, kemudian laki-laki perempuan berzina, kemudian hamil, kemudian dinikahi oleh yang menzinahinya. Bagaimana status dari anak tersebut? Dalam bahasa fikih itu namanya istilhaq. Istilhaq artinya adalah menasabkan kepada yang bukan dari bapak syar'inya. Laki-laki yang menzinahinya tadi menikahi perempuan yang dizinahinya tadi dalam keadaan hamil. Nah, ini anak bagaimana statusnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, para ulama bersepakat bahwa anak dimiliki oleh yang memiliki ranjang. Anak dimiliki oleh yang memiliki ranjang. Ketika seorang lelaki perempuan berzina, sedangkan perempuan ini memiliki suami, maka perempuan ini hamil, maka sang laki-laki ini yang suaminya berhak mengklaim bayi yang ada di dalam perut istrinya itu adalah anaknya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-waladu lil-firash." Anak dimiliki oleh yang memiliki ranjang. Yang memiliki ranjang, yang tidur bersama setiap malam dengan istrinya, siapa? Suaminya yang sah. Itu kesepakatan para ulama. Al-waladu lil-firash. Anak bagi siapa yang memiliki ranjang. Seorang lelaki, perempuan yang sudah menikah, berzina, hamil, maka suami dari perempuan ini berhak mengakui bahwa anak yang ada dalam perutnya tersebut adalah anak dia, bukan anak hasil perzinahannya. Karena al-waladu lil-firash. Ya, saya beri contoh. Seorang bekerja di luar negeri, Arab Saudi misalnya. Dia punya istri. Istrinya berzina dengan laki-laki lain. Hamil. Maka meskipun sang suami di Arab Saudi, dia berhak mengklaim itu bayi adalah bayinya. Kenapa? Karena al-waladu lil-firash. Anak yang dikandung oleh sang istri tadi dimiliki oleh suami yang memiliki ranjang. Baik. Ini satu. Yang kedua, para ulama berbeda pendapat tentang istilhaq ibnu zina. Berbeda pendapat tentang menasabkan anak kepada orang yang melakukan perbuatan zina. Pendapat yang pertama, bahwa anak zina tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang berzina tadi. Meskipun dia mengakui dan ini pendapatnya mazhab jumhur. Ya, seluruh imam yang empat mengatakan anak zina tidak bisa dinasabkan kepada sang laki-laki yang berzina tadi. Ini mazhab siapa? Jumhur. Oleh karenanya, menurut jumhur, baik anak itu laki-laki ataupun anak perempuan tidak bisa dibinkan, dinasabkan kepada sang pezina tadi. Dan tidak dikatakan dia anaknya, tetapi dinasabkan kepada ibunya. Dan kalau dia perempuan, maka dia bukan mahram bagi laki-laki yang berzina tadi. Ya, dia bukan mahram kepada laki-laki yang berzina tadi. Dan dia tidak bisa memberikan atau menerima waris dari laki-laki yang berzina tadi, yang menzinahi tadi. Dia hanya mewarisi dari siapanya? Ibunya. Dalilnya apa? Tadi hadis riwayat Bukhari, al-waladu lil-firash. Anak bagi siapa yang mempunyai ranjang. Sisi pendalilannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan seorang anak kecuali bagi siapa yang memiliki ranjang, sedangkan yang menzinai tidak memiliki ranjang. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua yaitu bahwa seorang yang berzina, jika dia mendapatkan anak dari hasil perzinahannya dan anak tersebut dinasabkan kepada dia, maka diperbolehkan. Jadi pendapat dua bertentangan, ya, kanan dan kiri, timur dan barat bertentangan. Ini pendapatnya siapa? Pendapatnya para tabi'i, Urwah ibn Zubair, Ibrahim An-Nakhai, Ibn Sirin, Al-Hasan Al-Basri, Ishaq bin Rahuya. Pendapatnya para tabi'i atau sebagian dari tabi'i. Dan ini juga pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dalil mereka apa? Karena anak hasil zina ini airnya dari yang berzina. Ya, airnya dari yang berzina. Dan mereka mengatakan tidak ada dalil yang syar'i yang melarang untuk dinasabkan kepada laki-laki yang berzina tadi. Mereka punya dalil yang lain. Hadis riwayat Bukhari, yaitu tentang cerita Juraij ahli ibadah. Juraij ahli ibadah dituduh berzina dengan seorang wanita pekerja seks komersial. Sampai akhirnya perempuan tersebut hamil melahirkan. Orang-orang marah. Kamu ahli ibadah apaan? Ustadz apaan? Kiai apaan? Kok berzina? Juraij minta sholat. Setelah sholat, Juraij bertanya kepada si bayi yang masih dalam buayan. Man abuka ya gulam? Wahai bayi, siapa bapakmu? Maka bayi mengatakan, ar-ra'i. Penggembala. Ternyata wanita pekerja seks komersial tadi, dia berzina dengan siapa? Penggembala kambing. Nah, ini kata mereka menunjukkan bahwa boleh dinasabkan kepada yang berzina. Paham gak ceritanya? Boleh dinasabkan kepada yang berzina. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu alam, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Dan ini mungkin agak melegakan untuk orang-orang yang dulunya berzina, betul? Kemudian punya anak, kemudian dia nikah dalam keadaan hamil, itu masalah lain itu. Ya, ini kita membicarakan masalah anak-anak hasil zina. Maka ini menjadi mungkin agak ringan permasalahannya, karena khilafnya mu'tabar, khilafnya diakui oleh para ulama. Jadi kalau seandainya ada anak zina menasabkan kepada bapaknya yang dulunya berzina, maka kita katakan mungkin dia mengambil pendapat yang kedua. Tidak kita katakan tidak boleh sama sekali. Tapi kalau dikatakan mana yang lebih kuat, maka jawabannya wallahu alam, untuk kehati-hatian pendapat jumhur. Bisa dipahami ini, Pak? Wallahu alam. Cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqamah dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Satu pesan yang harus kita ingat selalu, ada ibadah. Kita ini kan sudah belajar bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar ibadah yang rutinitas, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Tapi ada ibadah yang merupakan ibadah agung. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 3, ya ayuhan nas udhkuru ni'matallahi alaikum. Wahai manusia, ingat-ingat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Ini ibadah. Menghitung nikmat itu ibadah. Faedahnya menghitung nikmat apa? Lihat. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum bih. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian? La ilaha illa huwa fa anna tu'faku. Kalau sudah menghitung nikmat, lihat urutannya. Kalau sudah menghitung nikmat, maka kita tahu akhirnya pemberi nikmat Allah, maka akhirnya kita beribadah la ilaha illallah, beribadah yang ikhlas, maka pada saat itu kita akan bertauhid. Di situ rahasia syukur. Menghitung nikmat menumbuhkan tauhid. Ini ibadah. Jadi hitung-hitung, sering hitung-hitung nikmat kita, terutama yang ada dalam diri kita. Penciptaan yang sempurna, harta yang ada, keluarga yang ada, cucu yang ada. Hitung nikmat tuh. Ya. Agar kita bertauhid. Dan di sini rahasia. Kenapa syaitan salah satu target operasinya adalah membuat seseorang tidak bersyukur. Karena di balik tidak bersyukur tidak ada tauhid. Kapan seorang bisa bersyukur? Menghitung-hitung nikmat. Itu rahasia dari surat Fatir ayat 3. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.